sampai mati. Cinta ini tertanam dalam hati, menyatu dengan jiwa, mengalir bersama aliran darahku. Lahirkan nafas cinta yang takkan pernah mati. Cinta ini tertanam dalam hati, menyatu dengan jiwa, mengalir bersama aliran darahku. Lahirkan nafas.